Saya ada cerita sebentar saja. Ya. Saya alhamdulillah baru 2011 nggak ada yang nanya di pengumuman saja. 2011 saya dapat karunia dari Allah lewat AA lewat Darul Tauhid Umroh Abidi atas biaya dinas. Suatu ketika lagi di depan Ka'bah gitu ada askar. Hadzal makan Indonesia, Arjun Hunan, Ibad Hunan. Itu orang Indonesia karena membuatkan dari pas gitu ya. Asal kepati mati, kita merasa nampak. Doa, amin, ya Allah, amin. Orang Arab itu mustajab, itu perintah supaya pergi, amin. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, tapi ada satu bahasa yang sama, bahasa universal. Satu salam, dua senyum. Ibu ketemu siapa pun, bapak? Tadi jawabnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sama bahasanya, nggak beda ya. Masya Allah, luar biasa. Terakhir benar terakhir. Darul Tauhid terkenal dengan 5S ya. Nah, salah satu diferensiasi jamaah Darul Tauhid dengan semua jamaah di alam jagat raya ini adalah orang Darul Tauhid terkenal dengan 5S. Ada yang sudah tahu? Dapat hadiah umroh? Belum. 5S, satu apa? Senyum. Satu apa? Senyum. Salam. Sapa. Sopan. Rumus MQ 5S. Senyum, salam, dan sapa. Sopan dan juga santun. Mari kita amalkan. Siapa belum senyum? Hey. Siapa belum sapa, senyumlah dari hati, insya Allah sampai ke hati. Ininya dari masinya, sininya dari toko-toko mesin. Baik, kita awali kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Terima kasih Pak Amin. Alhamdulillah kita tahun ini telah melahirkan banyak motivator terbuka yang disininya dunia termasuk pribadi keluarga bincang-bincang. Alhamdulillah. Bahkan ada yang dulu jadi juga naik untuk membawa tasnya sudah jadi mubalik. Di Indonesia, alhamdulillah barokahnya ini. Makanya saya ingetin sama teman-teman udah posting di sosial media nyampe gini. Ingat salah satu yang jadi calon pembuka itu lagi. Saya bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad nanti Allah akan berkuasa bila bila membaik. Para jemaah yang mulia, calon calon pemohon, tentu bersuara calon calon misalnya. Lagi kita sekarang kepada amalan yang sangat penting dalam seluruh hidup kita, terlebih lagi nanti di tanah suci. Kita insya Allah akan mendapatkan kesempatan sholat di masjid yang pahalanya 100.000 kali lipat dari masjid dimanapun di dunia, dan masjid dengan pahala lipat dalamnya 1.000 lipat yaitu di Madinah. Sholat itulah amalan terbanyak yang kita lakukan. Oleh karenanya ilmunya harus kita pelajari kembali. Tapi itu kembali karena sebagaimana pembukaan yang lalu, tanpa adanya ilmu khawatir ibadah kita tidak nyampe. Al-amal tidak karena khawisan walaupun sholat menubah amal itu walaupun niatnya sudah ikhlas tapi penggunaannya belum benar diterima. Kalau misalnya amal itu benar, melakukan sholat, melakukan khairul khairat, benar, tapi belum ikhlas, ya belum diterima. Sampai amal itu menjadi sholat dan khair. sesungguhnya Al-Islamu pertama agamanya Islam. Jadi Ahok ikut sholat itu ya belum jadi. Kalau umpamanya dia ingin diterima jadi apa gubernur Jakarta, karena daripada tegang terus, sudah saya ikut sholat aja gitu. Jumatan paling tidak gitu. Bisa kalau mau sholat syaratnya adalah Islam dulu. Sesungguhnya dalam musnahnya boleh saja. Kemudian kalau setelah Isya ada tiga rakaat, dua rakaat buat tiga Isya, dan satu rakaat dibuat jadi salat itu usaha sunnah al-witri rakaatan kita. Itu salat-salat sunnah yang merupakan rawatib disunahkan di dalam setiap hari menyertai salat-salat fardu baik sebelum ataupun sesudahnya. Selain itu ada salat sunnah yang mengakar yang tidak mengikuti salat fardu, yaitu salat berfirasi malafiyah mengakar itu salat kuli dan salat duha dan tarawih, salat malam tahajud. Membedakan kalau tahajud itu tidur dulu bangun baru salat. Kalau tidak pakai tidur dulu langsung salat namanya slow delaying. Maka salat berdiri Isya, salat tarawih itu masuk kategori slow delaying. Namun kalau untuk yang tahajud tidur dulu bangun bangun tahajud tidak terlambat dan seterusnya. Salat duha, setelah salat subuh nanti isya, setelah isya duha, duha itu kira-kira mulai jam 7 sampai jam 7 duhur. Itu waktunya, tapi ambilnya tentu di awal waktu. Salat duha berapa mending berapa? Pahalanya separuh. Sholat sunnah berdiri mati obat pahalanya. Kalau duduk separuhnya berdiri, kalau tidur dan separuhnya tidur, ya belum itu. Tapi kalau ini jangan ditinggalkan. Kemudian syarat-syarat puasa itu sehati kemudian dia mengucapkan syarat sholat sebelum melaksanakan sholat. Tadi di sebelum kita sholat pastikan ini sudah punya satu minal hadasi sucinya anggota badan dari hadas dan najis yang sudah kita bahas lewat itu sudah harus suci badannya, suci dari hadas, suci dari najis, termasuk anggota badannya, pakaian semua, tempatnya semuanya. Jadi badan, pakaian, tempat suci. Dua, wasan berpawati bila sentuhan menutup aurat dengan pakaian atau baju yang suci. Nah, bicara tentang aurat harus dipahami. Auratnya jadi aurat laki-laki adalah makna surah al-Baqarah yang ada di antara pusar dan lutut di aurat. Jadi seandainya bapak-bapak pakai sarung gitu, lutut di antara pusar dan lutut, berarti dia sudah lutut aurat. Biar dadanya kayak pengantin Jawa. Lu kalau sholat begitu secara syarat untuk aurat dapat, cuma kurang adab ya kita. Nah kalau ibu-ibu itu haramnya berguru badannya indah kecuali kebaik seluruh anggota badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi apa bu? Wajah dan telapak. Kalau itu kaki aurat bukan? Aurat ya, alhamdulillah. Jadi kakinya harus di mana bu? Jadi ibu-ibu apalagi nanti pulang haji bagusnya udah istiqomah untuk aurat. Kakinya itu aurat, jadi harus ditutupi. Kalau mau dibuka sama suaminya aja. Kalau sama yang lain, Allah yang boleh terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Lehernya, Allah tidak bu. Rambutnya. Nah itu makanya rambut itu jangan satu pun ada yang sampai normal. Kalau pejabat zaman dulu kan istrinya sering pakai kerudung, cuma begini begini. Dijambul-jambul begitu. Ya, kan masih ada dulu. Dibisikin. Cakapan pakai hijab cara ibu kira begitu. Berani untuk Allah. Terus yang ketiga, berhubung oleh makan yang tohir berdiri pada tempat yang suci, tempatnya harus suci. Mungkin lebih boleh waktu yang keempat, tahu waktu jangan sampai sholat tapi belum waktu. Mungkin tidak boleh mungkin harus pakai yakin dulu mau sholat maghrib. Buat masuk naik, mengkoreksi harus sudah tahu masuk bisa. Maka ada ilmunya. Kalau guru bagaimana jam, lihat firman Allah. Maka kita benar, oh itu benar. Ilang mega merah, berarti masuk bisa. Itu terbit, pajar, sampai subuh. Itu kira-kira. Kalau misalnya matahari sudah di tengah, tergeser dikit, jawab masuk dulu. Sudah sudah sepanjang daripada panjang badannya lewat dikit besar. Sebenarnya kelima istiqol kiblati menghadap kiblat. Ini penting. Kalau kita berada di satu wilayah yang kita berhadapan ke sana, jangan sok pintar, tanya dulu di kiblatnya ke mana ya. Kadang-kadang kita berada di tempat lain itu rasa dengan fakta berbeda. harus pakai ilmu. Tanpa para tidak, kita tidak bisa sholatnya. Kemudian memang boleh tidak menghadap kiblat dalam kondisi tertentu. Jadi cukupan kiblat ini ayat ini boleh tidak menghadap pada kiblat dalam dua keadaan. Di sisi itu pertama di dalam pada saat kabut ini adalah perang, tapi dalam suasana perang tapi sholat musuhnya ada di misalnya nih, kita kan sholat ada sholat musuhnya di sana, ya kita sholat ada di sana. Ada misalnya kedua adalah wabid nabiyati disabai al-rohira, sholat sunnah di dalam perjalanan di atas kembali. Sholat sunnah di atas kendaraan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau berjalan kan pakai besi, pakai bahu-bahu. Sambil jalan, karena udah ada yang nyetir sambil sholat. Mau nggak ya? Itu cuma dua orang yang mau nggak ya? Harusnya sholat, sholat. Suami istri pada sholat semua, supirnya pasti kejina gitu. Itu kalau sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan boleh ada kiblat. Dan inilah yang terjadi dalam hadapi dan sahabat. Kalau sholat fardu belum ada riwayatnya, nanti sholat fardu di atas kendaraan. Jangan sunnah. Ada yang pernah sholat sunnah di atas kendaraan? Mulai dari ini di kereta atau mana aja. Sekarang kita masuk ke yang paling penting, rukun sholat. Barakan sholat kita menyata asyarah rukman. Rukun-rukun sholat taknya pilihan-pilihan daripada sholat 18. Satu saja dapat sholatnya tidak sah. Apa itu? Bukan bagian dari Al-Fatihah. kita ikuti. Kalau sholat yang kita ikuti, maksudnya kita sudah tahu kedudukannya. Misalnya di Mekah, imam di Mekah Madinah tidak baca bismillah secara keras, tapi baca juga. Bukan kadang-kadang setengah keras itu loh. Membuat saya berburu dan berbeda dengan sama sekali. Sudah mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niat yang sesungguhnya adalah tak kalau kita tak berhenti, mulut sebelum mengucapkan Allahu Akbar, tangan langsung sunnah mengangkat tangan, hati meniatkan saya niat sholat misalnya di sini maghrib, usolu maghrib salat terbaik, mustaqbil kiblatin ada alhamdulillahi. Coba bismillahirrahmanirrahim. Usolu maghrib salat terbaik, mustaqbil kiblatin ada alhamdulillahi ta'ala. Usolli qabla maghrib saya sholat maghrib niat sholat maghrib berapa? Salat rakaat tiga rakaat. Namun yang kemana? Mustaqbil qiblat menghadap ke arah kiblat. Kok menyebut mustaqbil qiblat? Karena kita tidak akan pernah bisa benar-benar menghadap kiblat, betul kan? Tapi tekad kita menghadap kiblat. Jangankan di sini kita akan menemukan kita kalau suruh dari abang dan usaha datang banyak kalau kalian yang dimaksud menghadap kiblat tepat betul mana nyampe kita kayak orang memanah bilang dikit aja keluar sasaran. Mungkin fisik kita wajah kita dari kita tidak betul-betul kiblat, tapi kita maksudnya menghadap kiblat kalau kita sebutkan mustaqbil kiblat. Terus menunaikannya bagaimana ini ada menceritalah kalau ada artinya dilakukan pada waktunya bukan yang satu dulu kan asal asal ada kalau asal tapi melaksanakannya waktu lain pada waktu Allah kita gitu. Atau misalnya jamak takdir atau kosong jadi kalau ini berarti menunaikannya sebagaimana mestinya usulli marbal maghribi fala tarakan di mustaqbil qiblati ada panjang ta'ala kalau jadi imam rupanya sebut makmuman imamah lillahi ta'ala kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala tambah kalau jadi imam harus pakai niat ya kecuali semacam sholat jumat kalau makmum kalau mau dapat fadilahnya jamaah ya harus niat. Misalnya pada malam usolli qabla isya di arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada alhamdulillahi ta'ala yang sering terlepas misalnya masalah itu rakaat usolli qabla isya di arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada alhamdulillahi ta'ala subuh usolli qabla subuh rakaatin mustaqbil qiblati pada panggilan utara usolli qabla dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ada alhamdulillahi ta'ala niat sudah beres takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar. Ini masalah ini kalau kita ngaji itu takut lama ada beberapa kekeliruan orang mengucapkan kalimat takbir takbiratul ihram adalah rukun sholat maka harus kita perbaiki semampu-mampunya. Apa kesalahan yang sering muncul? Misalnya kesalahan itu pada bentuk huruf hamzahnya dibaca secara tidak tepat Allahu Akbar ada begitu? Kok bisa tahu ya? Allahu Akbar kedua-duanya kadang-kadang ada yang seakan menambahkan tahu sepuluh hamzahnya akbar Allahu Akbar ada juga ada juga kedua-duanya yang menambahkan seakan ada menurut mati sudah hak terakhir Allah Akbar, Allah Akbar, dan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mulanya tak langsung itu baik. Allah Akbar. Allah Akbar. Wah mantap. Indra semua. Sekarang kalau dia sudah takbir, baca yang dia takbir. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, banyaknya. Maha suci Allah, maha pagi dan maha petang, sungguhnya aku datangkan wajahku, maksudnya menghormatkan diri kepada Dan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hakim. Sebagai seorang muslim dan aku bukan termasuk dengan orang-orang muslim. Inna salati sesungguhnya salatku, menyusuki dan ibadahku, memahyaya dan hidupku, untuk mati dan mati ku di warab di alam yang kota tak kuat sekitar. La syaita lagi ada sebutan begini, lebih banyak yang menyebutkan dengan ikhaku diperintahkan, wa anak menurut muslimi dan aku termasuk orang-orang Islam. Moga-moga kita sadar dengan ikrar kita tiap waktu itu. Ada yang tidak mau baca doa itu, baca doa itu yang baik ya bisa aja. Tapi kita termasuk sunnah, sunnah lainnya. Atau baik Allahumma baik minumul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul khatimul istiftah sama aja itu satu bagian daripada susunan kata-katanya. Selanjutnya baca ta'awud. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Coba bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udhu billahi kepada Allah minasyaitani dari setan ar-rajim. Ini baca ta'awud dalam rangka mau membaca surat Al-Fatihah. Disunahkan dalam tiga madzhab Syafi'i tiap rakaat, tiap bangun dari sujud yang kedua berdiri lagi atau berdiri awal berdiri lagi mau baca Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Dasar ayat kita baca Al-Quran bersama dibalik nasi terbaca. Setelah itu baru baca Al-Fatihah. Ini lebih penting lagi karena pada itu termasuk daripada rukun salat. Kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Maliki Yaumiddin. Boleh. Di kepada Malik yang ikhtin berkali, artinya pemilik dari pembalasan hari akhirat tadi yang makhluk bagi dia mengikti itu raja pembalasan yang sering keliru lagi pada bukti ternyata itu sering berubah di utak Malik yang ikhti yang ikhti Malik yang ikhti ini kalau tidak serius gak inilah yang saya kita baca betul gak? Mana sempat kita kalau gak mau haji mana mau ibu sama haji ini karena mau haji mau sholat ikuti Arab jenak bawi rugi kalau kita patahnya aja masih kurang bagus sebetulnya seorang ustaz pun jaypun sekali gak ada nilai 100 betul-betul semoga terima bisa kaya nilai 100 terutama pada lapat walau Musa yang kemarin belajar di Mekah itu gimana sih? Kita makro harubuk biwalaupun ini ikhrab yang sahih walau oh susah banget itu dia lidahnya terus nyampe walaupun mahrubuhun yalaih maaf susah banget ya sampai begitu diajarin di Mekah oleh Syekh di Mekah itu begitu jadi kita ibaratkan baca wawadalinya itu ya mirip-mirip kita wawadalinya susah banget dia mencari terlalu mali iubiti misalnya mali iubiti iya nah disini ini fatal kalau kurang kesitnya Iyakana buduhan iya walillah Iyakana buduhan iya kanastahin semuanya Iyakana buduhan iya kanastahin Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini tak boleh kehendak sahabat mirsi memakai untuk mampu harus wa'ini lahudu bi'alaihi alaihi para ternyabu wa'alaihi bahwa ada guru berantar kita gini wa'ini lahudu bi'alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bulan lalu orang-orang angker yaitu dalam orang-orang memberikan nikmat pada atas mereka seluruh waktu kali bukan jalan orang yang memberikan Allah dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Walaupun atas secara disebutkan Al-Mahdu Malawi orang Yahudi Al-Mahdu orang-orang Nasrani, kita minta kepada Allah jangan sampai kita menempuh jalan Yahudi Nasrani. Buta tiap waktu kita minta begitu, pas pilkada pilih pemimpin itu gimana ceritanya? Ya Allah mengampun Allah tiap waktu minta ibunya selalu mustahil. Ya kemana justru Nasrani suruh mimpin itu ya bukan-bukan. Nah setelah itu baca surat termasuk di dalam sunnah harimah, kemudian buku Allahu Akbar, buku baca tasbihnya lurus subhanallah bihamdihi wa bihamdih tiga kali bersama subhanallah bihamdihi wa bihamdih segala termasuk si Tuhan yang maha agung dengan pujinya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Mungkin ada tadi yang terlewat itu baca iktibar sami Allahu liman hamidah. Lama ini memang ada beda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i mau jadi makmum mau jadi imam sendiri jamaah paman dari rukuk ya sallallahu liman hamidah. Kalau menurut yang lain dengan dalilnya yang sebenarnya itu adalah Al-Makmur itu boleh-boleh saja karena ada dalilnya. Jadi mau baca sama Imam Hamida sholat sendiri sama Imam Makmur boleh, mau kalau jadi makmur karena walaupun boleh, yang tak boleh tak kukuh. Gimana ceritanya tak kukuh? Setelah rukuk sujud, sujud. Tapi baca itu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dan ketika sujud itu yang harus nempel jidat, tapi sempurnanya adalah kedua telapak tangan nempel, dua lutut nempel, ujung bagian dalam nempel jari jari kaki nempel. Maksudnya bagian dalam daripada ujung jari jari kaki itu nempel menghadap arah begitu yang sempurna. Tapi seandainya ada yang bisa sujud sementara berjidat dua usah bisa tidak ya? Pemain sirkus mungkin bisa. Kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk iftiras ya. Duduk dalam sholat itu kan intinya ada dua iftiras kan tawarruk. Semua duduk dalam salat adalah terus dengan baca Rabbighfirli warhamni washkurni warfa'ni warzuqni waghfirli. Anda sering mendengar waktu anni Rabbighfirli Allah ampuni aku warhamni sayangi aku washkurni tambah kekuranganku warfa'ni angkat derajatku warzuqni panjiri padaku warzuqni panjiri padaku wa'afini selamatkan aku, wafu'ani maafkan aku. Ini sunnah, jadi makanya ada panjang dan pendek, ada juga bacaan yang lainnya. Jadi begitu kemudian akhirnya sujud lagi, berdiri lagi, apa kedua, ketiga, keempat, balik lagi, kemudian tasyahud awal atau tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal. salawatu thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahiyat awal yang isinya, tahiyat awal salamnya itu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sebenarnya kita hormati at-tahiyatul barakatuh. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala rahmat, segala kebaikan milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas mulai nabi warahmatullahi wabarakatuh dan warahmatullahi dan barokah-barokahnya. Assalamualaikum. Salam untuk kami di Allah Alim dan bersama-sama Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya tasawuf. Aku bersaksi kepada Tuhan yang panci di sebelah itu menuju Allah. Dan selain di sini wa asyhadu anna yang benar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai anaknya itu berubah makna asyhadu anna dan aku bersaksi sesungguhnya aku Muhammad. Aku Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru baca salawat pada tahiyat awal yang pendek Allahumma salli ala Muhammad wa salli ala Muhammad. Tasawuf akhir baru benar baca akhir at-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau terang, saya jadi ini sebetulnya. Buruk baru ngadepnya. Saya tidak ingat nyebut namanya. Entah hebatnya di mana itu. Kalau katanya dia itu hebat, hebat di mana loh, di kampungnya sendiri tidak dipilih. Orang tetangga kampungnya yang tahu siapa dia itu tidak milih, Bu. Orang Jakarta katanya pintar-pintar, malah. Malah apa, Pak? Untuk malah pertumbuhan itu ya. Nggak tahu. Dia itu sampai hebat nantang-nantang sama Kiai, nantang-nantang sama Habib itu. Begitu mati nggak disolatin, repot. Kenapa nggak minta bantuan sesama saja, benar? Ngapain lo masalah nggak dimatiin kan boleh-boleh saja ada dalilnya. Mau ada dalil sih ini maju gitu. Ada dalilnya. Jadi kan itu satu pilihan sikap dan masing-masing punya maksud tujuan. Tapi sendiri banyak sekali kita buruk itu tidak jadi. Lo, tapi kita udah kacau balau. Betul nggak? Ada suami istri tegang, mau anak itu memberikan. Padahal Nabi Dajjal datang itu seakan Tuhan dia itu. Ibu-ibu udah sepuh, musyrik juga dia langsung. Banyak itu. Sampai sekarang belum ada profesor manapun bisa menemukan obat mudah, belum. Tapi Dajjal nanti bisa membuat ibu-ibu udah begini jalan itu langsung perawan lagi. Semua bisa, ada ibu-ibu, bapak-bapak rumahnya reok apa misalnya, gubuk di istana, langsung jadi istana jadi istana, pusat itu bagaimana kita bisa menolak ajaran orang ini gak usah percaya sama siapa itu Tuhan Sopo Allah SWT, Nabi Muhammad Ras ini kasih bukti langsung doa doa ini rapat langsung kasih kamu buru-buru minta kaya miskin dan berhenti-henti. Coba kali kita sekarang itu kalau pikir-pikir apa sih yang sedang kita pertahankan? Ayatnya jelas bukan satu dua ayat kok kita masih tetap aja gak peduli banget dengan alasan katanya ekonomi. Betul? Ekonomi yang mana? Ini kita melihat bukan dari sisi masalah apa? Ini masalah baru ngadepinnya kayak begini kita udah kocar kacir. Gimana nanti ketemu Dajjal? Ngomong-ngomong nih, mohon maaf, yang miskin-miskin bisa dibantu apa oleh yang sekarang kira-kira? Yang rumahnya gubuk dibangunkan istana? Ya. Yang utangnya banyak dibayarin? Ya. Paling dikasih berapa? Nakut-nakut. Berapa kira-kira dikasih? Ratusan ribu juta, misalnya. Masya Allah, itu Dajjal nanti bisa bikin orang itu dari pesek jadi mancung. Ya, dari hitam jadi putih, miskin kaya, mau apa aja bisa. Gimana kita bisa ngadepinnya, baru ngadepin begini aja keter. Guru-guru saya pada ngamuk-ngamuk, ada namanya guru saya itu Kiso Panidoni di ini apa namanya, Pondok Pinang. Wow. Ternyata di sekeliling beliau itu ratusan orang yang masih membelain kayak begitu padahal subuh-subuhnya baru diceramahin. La haula wala quwata. Coba kita baca tadi Fatihah ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim itu baca terus saya jalan itu. Orang tidak ada yang mau ini kok sekarang ngomong begini. Tapi begini jangan sampai jamaah haji tidak peduli urusan kayak begini. Gimana ceritanya dia ngasih foto Ka'bah begitu di kampung halaman tidak peduli urusan yang punya Ka'bah. Kita kan ketika nanti toh apa bacaannya Allahumma habbib ilaina al-iman wal yasir fi kulli ma qadara Allah tawfiqan wal kufra wal fusuq wal isyan wa ta'lam jadikan iman dosa dalam hati kami untuk bersihkan kami kepada kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kemaksiatan. Jadikan kami terus orang-orang yang dapat petunjuk. Mantap ya. Kalau ada Pak Haji, ada Pak Haji, Bu Haji mendukung pemimpin kafir, kemana doanya itu? Jadi mana? Kemana doanya itu? Pak Honda doanya? Jadi mana? Ikuti guru saya mana? Nah, Allah Taala. Ini kita bukan demi nopo, dajjal juga bukan. Wah itu dajjal pak, wah kebesaran. Dajjal itu nanti bisa apa aja, ini bisa apa sih? Bisa nangis. Apa ya? Bisa nangis-nangis, dua acting gitu. Jadi manusia ini apa boleh buat? Untuk jadi contoh. Semuanya ini, bapak bisa lihat ada orang datang ke rumah, bapak itu satu bilang, satu jual ke puluh, pak, mau ikut kami, jadi Nasrani, jadi Yuni, mau jadi kan? Satu bilang, satu triliun, benar, bayangkan, tidak mau diajak jadi Nasrani, walaupun ditawarin satu bilang, satu triliun. Ya ini, bagaimana bisa terjadi dan pakai tawaran seperti itu orang mau? Dalam kita itu menjadikan orang Yahudi Nasrani menjadi baik. Baca Amerika 21. Ya amanu la tattahidu Yahuda wa Nasara awliya. Siapa? yang penting saya dapat dukungan tanpa goyah keyakinan. Lo ada orang ngurbanin duit 500 miliar gak apa-apa, yang penting tercapai tujuan agama eksis. Lah ada orang, entah orang di mana itu, kehilangan agamanya gara-gara 100 ribu. Ada? Dan itu tidak melihat orang yang kaya, semua tidak mungkin. Kalau orang datang, ayo berkati, Pak Bayar, mana ada mau? Ini uang mana ya, tidak tahu. Ini bukan bicara politik, ini bicara tentang doa bagaimana kita sanggup menghadapi dajjal. Kalau menghadapi negerinya aja keder, betul? Baca kelainan yang mantap. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal. Insya Allah ibu sudah meninggal dunia semua, anak cucunya gua tidak kira-kira. Masih ada enggak Ustaz yang mengingatkan begini? Atau takut dibenci nanti? Waduh, gawat. Ibu-ibu punya anak cucu pindu air, anak cucunya kebawa dajjal, coba bayangkan. Allah, Allah memberikan mengingatkan mahya wal mamat. Ya Allah, Tuhan menentang dari fitnah hidup dan fitnah mati. Allahumma menghubungkan dan fitnah roh. Bahasanya cerita dan mohon perlindungan ya Allah, sunya kumang perlindungan padamu minat maktan di daya dosa warna-warni dan hutang. Ya Allah, orang punya hutang itu kalau tidak dibayar sampai mati dan tanggung pintu surga tertutup. Mohon maaf, ada yang punya hutang? Luar biasa, tidak ada yang punya hutang di sini? Mengutangi lagi luar biasa, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau bacaan ini kira-kira seperti itu, kita lanjut selain teorinya. Walau masih ada waktu, silakan. Ada yang pertanyaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya umir, Ustaz. Ini saya mendengar untuk tahbiyatul ihram, Ustaz, mohon pencerahan. Ada sebagian itu menyampaikan pada waktu tahbiyatul ihram Allahu Akbar, langsung dilanjutkan doa iftitah, langsung Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kasiro, atau Allahu Akbar diulang lagi Allahu Akbar kabiro. Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Memang sebetulnya itu lanjut sebetulnya kan kalimatnya Allahu Akbar kabiro, cuman kadang kita itu kan Allahu Akbar nafas dulu tuh, nah kemudian hanya diulang lagi. Ya ulang itu boleh-boleh saja, mengulang kalimat yang itu menjadi bagian daripada kalimat selanjutnya. Tapi memang kalau kita bacanya langsung yang Abdul juga itu, karena itu kan namanya mampu mutlak. Kalau istilah sahabat Allahu Akbar kabiran, Allah mau besar besar besarnya. Nah cuma karena kebiasaan Allahu Akbar nafas dulu, ngelamun dulu, Allah Akbar lagi, ya Allahu Akbar kabiran, kita jalan sebesar itu kalimat, satu kalimat sebetulnya ya. Silahkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan masalah sholat raweh. Kadang-kadang kita kan sholat raweh itu masih di jalan. Nah, sometimes suka sampai di rumah jam 12. Nah, kalau kadang-kadang lah jadi istirahat dulu. Nah, terus kita melaksanakannya bertepatan dengan sholat malam, apakah itu bisa? Bisa. Ketika sholat raweh itu waktunya setelah sholat isya sebelum subuh. Maksudnya sebelum waktu subuh tiba. Kapan aja itu? Terus kemudian yang kedua, saya pribadi memang sholat tahajud masih bolong-bolong. Nah kemudian saya isya itu saya suka witir. Nah pada saat saya bisa bangun di sholat malam, apakah witir itu akan saya laksanakan lagi atau cukup hanya sholat malamnya aja? Baik, ini pernah terjadi kalangan sahabat. Jadi kalau si Guna Abu Bakar, si Guna Usman sebelum tidur, beliau pastikan witir dulu. Kalau nanti di seperti normal air bisa bangun, ya tahajud aja, tidak pakai witir. Nah kemudian kalau si Guna Umar dan Ali, beliau tidak sholat witir dulu karena paten mau witir nanti setelah tahajud. Ketika diadukan kepada Nabi, beliau mengatakan bahwa Umar dan Usman hati-hati. Kalau Umar dan Ali orang yang kuat, nah kira-kira kita tipu siapa kira-kira? Tipu siapa kira-kira? Tipe Abu Bakar, hati-hati. Sebelum tidur dikit dulu setelah. Tipe Umar orang kuat, nanti saya pasti tajud nanti dulu. Bukan tipe siapa Pak Ustaz? Pak Nasib tahu itu. Seandurkan kita-kita ini dan saya juga mengamalkannya sebelum tidur, witir dulu nanti buat bangun alhamdulillah, tidak usah witir lagi wabit rami filai, tidak ada dua witir dalam satu malam witir-witir wabit bukan witir lagi, dua jadi witir. Baik, ada lagi ya? Kalau tidak ada kita lanjutkan, ada sunnah yang terkait sholat. Sunnah Tuhan Allah berhubungan Syai'ani Al-Adamu Al-Iqamah. Sunnah sholat yang dilaksanakan sebelum sholat ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Sesungguhnya adzan dan iqamah itu disunahkan tidak hanya dalam hal sholat bersama di masjid, sholat sendiri pun disunahkan. Kalau kita mau mengamalkan jadi mau sholat adzan, tapi yang adanya dari saya di masjid sholat tarawih di Masjidil Haram nanti Allah bareng-bareng. Itu sholat tarawih 20 rakaat tiap selesai witir yang terakhir itu pakai 20 dari tanda pertama. Masjidil Haram Cinabawi sama aja. Kemudian ada lagi namanya sunnah hayat. Sunnah hayunat artinya dalam hal ini menyangkut masalah gerakan dan masalah bacaan. Walaupun atur Allah sapa asroh khaslah hayunat-hayunat sholat itu ada yang diolas wabiyat ini indah berikut wabiyat berikut wabiyat minum wabiyat minal tansimah berkujuh langsung Allahu Akbar sini. Kalau bangun dari tasahud baru Allahu Akbar. Sunnah hayat mengangkat tangan saat akan rukuk tadi, mengangkat tangan saat bangun rukuk, meletakkan tangan di atas tangan dan meletakkan tangan di atas tangan kiri. Yang masalah di sini, masalah di sini ini ada orang berbunyi karena tidak ada ketegasan. Nah, yang penting begini, orang begini ya yang enak saja. Intinya sholat itu kan yang nyaman, mana yang enakan itu. Tapi yang disunahkan juga tangan kanan di atas tangan, mau begini, mau begini. Tapi intinya di sini. Kemudian tawajjuh. Tawajjuh itu ini baca ini wajah buat syari hati atau sama waktu al-fakhani al-muslim al-lama al-aminah muslimin atau istilah lainnya doa iftitah atau istiftah. Itu termasuk sunnah. Baca ta'awun alhamdulillah nasibah wajib juga sunnah. Nah kalau kita jadi makmum masbuk, yang beginian jangan dilakukan. Jadi kalau makmum masbuk, kita datang ke masjid musala, imam sudah mulai sholat, kita nimbul jamaah Allahu Akbar, langsung baca Fatihah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok imam kucuk? Allahu Akbar. Kita ketemu aja bacaan kita yang Fatihahnya kurang tadi masuk bila bacaan imam udah. Dengan catatan kita tadi tidak membaca bacaan selainnya rukun. Kalau kita baca kita dulu ya harus diselesaikan karena berarti tak kami waktu deh. Suara dan menghilangkan suara pada tempatnya. Kalau sholat maghrib isya subuh baca Fatihah, baca suratnya dibaca keras, itu sunnah. Mau jadi imam, mau jadi orang sholat sendiri, kalau makmum tidak, kalau makmum mendengarkan bacanya imam. Jadi ibu bapak sholat sendiri baca ya keras tidak apa-apa. Kalau di rumah sendiri, kalau di masjid musala, jangan gangguin orang. Ibu-ibu atau para macam putri di rumah sendiri, tapi lagi ada tamu yang bukan mahramnya, dia juga orang. Jangan justru malah sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Anak perawan ternyata. Baik boleh, itu namanya kan melanggar hukum syarat dalam sebagian hal. Kalau persegi sendiri, di kamar sendiri misalnya, itu bagus gitu. Baca pelan pada pelan, duhur, asar, pelan baca. Kemudian membaca amin setelah ayat badan. Sebab ada dalilnya manis dan ilmu walam yasbat bulan lam yasbat minallah ya buddha. Orang yang bertambah ilmu namun tidak bertambah hidayah dari Allah, dan akan nambah kecuali jauhnya. Ada enggak katanya kiai tapi dukung pemimpin kafir? Ada enggak? Enggak usah heran kayak begitu. Kenapa? Dan semua orang diberi ilmu, diberi hidayah, bahkan makin tambah ilmunya makin jauh dari Allah SWT. Kalau tidak dapat hidayah, makanya kalau kita punya anak sedang belajar itu, orang tua harus diampuni, didoakan biar dapat ilmu yang manfaat. Kemudian mau mengucapkan satu kalimat hamidah ketika bangun dari buku atau ada yang memberikan keterangan kalau kita jadi makmum ya Rabbana walakal hamd. Kalau mau baru itu caranya nempelin. Nah, ini apa telapak tangan nempel yang gerak jarinya. Tidak apa-apa kalau begini. Dan yang begini-begini gerakan betul itu namanya gerakan betul-betul. Tiga kali gerakan tetap. Makanya kalau misalnya mau bergeser tempat, dua letak berhenti, dua letak berhenti. Hadas kecil atau hadas besar, jelaslah batal. Tandanya najis yang tidak dimaafkan, kemudian berbuka aurat kalau tidak segera ditutup, berubah niat misalnya apa, begitu hujan tiba-tiba aduh sambu batin esok mau angkat jemuran batal langsung disitu. Lalu ngomong saya mau batin esok mau angkat jemuran buruk juga dia batal-batal tetap berbatal dengan perubahannya. Kemudian membelah gigilah makan lagi sholat makan. Ada itu di videonya orang si ahli, entah itu sengaja untuk menjelekkan apa, digambarkan ada orang sehat sholat tapi sambil makan. Kemudian jadi makan itu mau banyak mesti ikut sama aja batalkan sholat. Kemudian minum, kecuali minum air liurnya sendiri boleh, masa tidak boleh gimana itu, asal air liur yang di dalam mulut itu sendiri tidak sampai yang keluar sebelum orang puasa. Karena sebenarnya orang sholat itu kayak orang puasa, tertawa terbahak-bahak. Lagi sholat mungkin sholatnya tidak tinggi pas ada sulit kacau berantai. Kalau senyum-senyum aja masih belum batal, mungkin mortar lagi sholat mortar nambungan di tali. Ada yang perlu diketahui dalam hal ini bahwa karena terpawani serta sholat kan cuma rokat sholat fardu total yang mawadu 15 via arba'ur dan telah dimasak sedatan wa arba'ur wa isbun dan tabiratan wa isbun berdiku sahur adit wa asbun haslim adit wa minadun wa fanatun wa usunah tasbihatan. Ada yang kira-kira itu cuma rokat sholat fardu yang dimawadu adalah 7 sedatan di dalamnya terdapat 34 sujud, 94 takbir, 9 tasyahud, 10 salam. Kalau itu tiap tasbih itu 3 kali 153 tasbih. Coba dihitung nanti penanda itu terjumlah rokaatnya wajib terangkan di sekalati mi'atun wasi tatun wa'idhuna dengan jumlah rokaat jumlah rukun dalam sholat 126 di sebuah dalam jumlah rukun kalau dalam sebuah ada 30 rukun tapi malah bisnani berguna sholat murid dalam 40 rukun kemudian bapak yang mbakiyati arba'atun wajib rukun dan di dalam sholat yang tiap 4 rokaat 53 rukun sholat Bukur Nasar Isyak 54 Bukur itu sendiri. Bapak ajakan yang diambil pari dari sholat di lisan Bapak ajakan yang diambil sholat kemudian barang siapa yang mampu berdiri dalam sholatnya Bapak padu dan mampu berdiri yang duduk dan mampu duduk boleh pilih-pilih pahalanya sama kalau sholat padu kalau sholat sunat walaupun sehat kalau duduk ya boleh tapi lagi di kepalanya setengah kalau duduk setengahnya berdiri tidur setengahnya duduk begitu seterusnya. Perkara yang ditinggal dalam sholat boleh mengurung minas sholat di perintah syar yang ditinggal di tengah dan tinggal maju fardu atau sunnah itu melihat pun ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang melihat baru sunnah, sunnah apa kalau fardu maka tidak tergantikan sesuatu. Kalau fardu harus dilakukan misalnya kitanya, kita sudah sujud rakaat kedua, maksudnya kita sudah sujud memasuki rakaat kedua, ya. Maksudnya kalau kita berdiri terus sujud mau rakaat kedua sebetulnya, tapi kok tadi saya belum baca Fatihah, mau mungkin Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allah Akbar, udah sujud, kemudian sujud. Berarti apa tadi? Fatihah lewat. Yang ini tidak bisa pakai sujud sahwi, berdiri lagi baca Fatihah. Lanjutin lagi. Berarti yang rakaat pertama lewat, tidak berfungsi. Karena harus dibangun lagi dari awal, walaupun tidak membatalkan sholat. Maksudnya sholat jalan terus. Kalau sunnah rakaat diganti dengan sujud lagi, tidak atau lupa, tahiyat awal, lupa umum dalam adab syafi'i sujud lagi. Kalau sunnah rakaat yang tadi dibahas, mengangkat tangan dan sebagainya, itu kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Tidak ada amalan penggantinya. Kemudian kalau ini harus sudah tadi ya, ada lima waktu rawan sholat di dalamnya, yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, saat terbit matahari sampai sempurna naik sekitar satu tombak sampai kita waktu sholat luar, kemudian saat matahari tepat di tengah-tengah sampai jumlah. Selain hari Jumat tidak boleh sholat persis pas matahari di tengah-tengah menjelang duhur, maksudnya menjelang adzan duhur. Ibarat ini mau adzan duhur kita sholat, sehingga pas sholat itu pas tengah-tengah betul waktu siang hari, itu haram hukumnya, tidak boleh. Nanti setelah lewat gigi masih duhur, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, saat matahari terbenam sampai masuk ke terbenam, itu juga diharapkan. Nah sekarang ini ada sholat jamaah dan sebagainya, sebagainya sudah kita maklumi. Waktu tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Ini titik sini ya, yang belum pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nama saya Ella dari Cibubur. Terkait dari poin yang membatalkan sholat, Pak Ustaz, kebetulan saya masih punya dua balita yang memang gak bisa kontrol gerakan kan mereka, Pak Ustaz. Jadi kalau saya sholat fardu tuh, terkadang saya harus mencari sisi yang bisa melihat mereka berdua sholat, mata saya melihat mereka gitu. Khawatir ada sesuatu yang bahaya kan saya bisa sejak-sejak gitu Ustaz. Nah itu gimana? Terus yang kedua, terkadang yang batita tuh suka minta gendong gitu. Nah terus akhirnya saya gendong kan Pak Ustaz. Nah saya mau rukuk, saya turunkan dia. Habis itu dia minta gendong lagi. Nah tapi katanya tiga gerakan gitu di luar sholat membatalkan itu bagaimana? Ya. Tiga, Ustaz, udah terakhir. Bukan-bukan saya tidak lupa. Itu, hanya itu tidak ada lupa-lupanya. Nah, jadi masalah melihat-melihat, kalau pergerakan pada kepala tidak batal sholat. Tidak batal. Mungkin pahalanya aja hilang. Yang muda-muda sholat di pinggir jalan, yang di masjidnya tidak jalan. Baru di sini nih, sholat di sini. Ya pas, ada cara lewat. Ya itu tidak batal, asalkan cuma kepalanya begitu. Tidak batal, yang batal begini. Dadanya sudah mudah bergerak meninggalkan arah Ka'bah, arah kiblat tadi. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita ngawasin anak itu, tapi baiknya cari solusi supaya tidak kayak begitu. Apa maksudnya ini ada ya wadahnya atau kurungan atau kurungan dia memang cari solusi, mau dicari solusi, jangan dibiasakan gitu. Nah, masalah sholat gitu-gitu Nabi biasa, Nabi lagi sujud, tiba-tiba bertujuh oleh Hasan Hussein langsung dijadiin seakan unta beliau. Dan beliau itu kalau main lagi sujud, cucunya datang di atasnya, mungkin sampai turun. Maka sahabat kadang-kadang, ini Nabi apa? Gimana kok lama pun cucunya? Ternyata begitu bangun, oh cucunya baru saja. Kadang Nabi begitu, masalah menggendong buat apa asalkan Nabi tidak sampai tiga kali itu. Itu loh. Jadi misalnya kan gitu nih, bangun si Allah mau tak turun lagi. Saya dua gerakan yang boleh, yang tak boleh tiba turun-turun gitu loh. Terus apa lagi tadi? Pada saat lagi batika saya itu lagi sholat dia pup pakai pempas tapi PAB kalau sekarang. Itu kan baunya itu dari bau gitu loh. Nah, itu batal kan nggak ya? Ini persoalannya lain lagi. Masalahnya berarti kita membawa najis. Nah di situ batalnya berarti kita sholat membawa najis. Yang najis itu udah di luar. Kalau najis di dalam nggak apa-apa. Bukan kita makan najis semua, bukan. Nah, masih perut itu udah keluar. Nah, itu berarti pada waktu itu, karena ini orang sholat itu nggak boleh pakaian kita itu nyambung kepada najis itu. Biasanya gendong anak yang bawa najis, begitu. Atau sebagaimana kita sholat ambil nenteng najis itu. Cari solusi, intinya cari solusi aja, bisa saya gitu. Kadang kita disuruh berpikir, apalagi kalau ini bisa menemukan satu cara tertentu malah jadi bisnis. Bagaimana, solusi bagi ibu-ibu punya pelita dijual di online langsung kaya raya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan untuk pekan depan, insya Allah bersama Ustaz Edo Marwah sebagai salah satu pimpinan Ustaz di sini, karena hari Jumat saya ditugaskan oleh Haji untuk mendampingi jamaah umroh. Mari kita akhiri bersama dengan istighfar sebagaimana biasa kita lakukan di dalam tauhid. Astaghfirullah Yeah. sini, Allah mengimbangi krikosi krikosi ini, Allah mengfirman Allah benar-benar menjadi bersih bersih matulah bermakna Allah bersamanya berdoa Allah berdoa Allah berdoa Allah berdoa Allah berdoa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.